warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah jazakallahu khairan wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala babun minasy syirki adru li ghairillah. Bab bernazar selain syirikan. Jadi di sini terkait bernazar. Bernazar itu kalau secara bahasa apa sih? Iltizamu fi'l syai', mengharuskan untuk melakukan sesuatu kalau secara bahasa. Nah, kalau secara istilah yang dibahas di sini adalah yaitu yujibul mar'u ala nafsihi, yaitu seseorang mengharuskan untuk dirinya sendiri, mewajibkan untuk dirinya sendiri, ya, mewajibkan sesuatu kurbatan lam yujibha asy-syar'u, yaitu seorang mewajibkan sebuah ibadah yang syariat tidak mewajibkannya tapi diwajibkan. Ya, jadi kalau dalam bahasa lain iltizamu mukallaf fi ila ta'atin lam tajib alaihi bi asli syara', ya, yaitu seorang hamba mewajibkan kepada dirinya untuk mentaati sesuatu perkara yang sebenarnya itu tidak wajib dalam, ya, syariat. Tabarakallahu fikum. Nah, ini bernazar hukumnya ada yang mubah, ada yang taat, ada yang maksiat. Bernazar kepada Allah, taib, ya, ini bahasanya nih mengenai bernazar kepada Allah atau bernazar untuk Allah. Nah, bernazar untuk Allah ini, ya, ini ada juga yang keliru, yang salah, yaitu bernazar pada perkara yang dia tidak miliki. Misal kalau saya sembuh, ya, saya akan naik haji tahun depan, padahal dia nggak punya kemampuan. Nah, ini nggak boleh, haram untuk ditaati, namun dia wajib bayar kafarat. Ya. Yang kedua, kalau dia bernazar untuk Allah dalam rangka maksiat, ini juga mesti bayar kafarat, enggak boleh ditunaikan. Nah, berikutnya bernazar untuk selain Allah, ini enggak boleh ditaati, haram. Dan kata para ulama, tidak ada kafaratnya. Enggak boleh ditaati. Ya, kita langsung masuk saja di sini. Tapi perhatikan di sini babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah bernazar kepada selain Allah. Kita langsung saja masuk, ya. Lihat di situ sudah ada penjelasan dari Syekh bin Bas, ya, di situ. Tafadhol sini Mas Bowo, udah lama nih enggak dengar Mas Bowo, ya. Alladzina yanzirun. Mu'isa al-anbiya'u Baik. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, beliau menyatakan ay minasyirkil akbar, termasuk diantara bentuk kesyirikan yaitu syirik akbar. Maka kalau yang bernazar untuk selain Allah, berarti dia telah terjatuh ke dalam syirik, dan gak main-main syiriknya, itu syirik akbar. Wa huwa syirkul jahiliyah, inilah syiriknya orang-orang jahiliyah. Wa syirku ubadil kubur, yaitu syiriknya orang-orang penyembah kuburan, alladzina yanziruna lahum, yang bernadar untuk penghuni kubur, wastaghitsuna bihim, beristighosah kepada penghuni kubur, wayatlubunal hawaija minhum, minta kepada penghuni kubur yang telah mati, mayit, apa kita wali, orang soleh, sunan dan yang lainnya, dipenuhi hajat-hajat mereka. Wa huwa alladzi bu'itsal anbiya'u liingkarih, maka itulah sebab yang para nabi diutus untuk mengingkarinya, mengingkari perbuatan tersebut dan mengembalikannya kepada fitrahnya, yaitu bernazar hanya kepada Allah. Wa hadza kana 'indal jahiliyyati, ini dahulu terjadi pada orang-orang jahiliyah, yaitu bernazar untuk selain Allah, kata Syekh Ibnu Baz. Ya. Amma syirkul asghar, adapun syirik asghar, yaitu riya, bersumpah dengan sesuatu selain Allah, atau menyatakan masya Allah syi'ta, semua ini atas kehendak Allah dan kehendak Anda, ini syirik asghar. Tapi kalau bernazar, maka dia adalah syirik akbar. Kenapa demikian? Nah, ini Syekh membawakan ayatnya langsung. Wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Allah sebutkan ciri-ciri ahlul jannah bahwasanya mereka menunaikan nazar. Ya, mereka menunaikan nazar. Maka ketika mereka menunaikan nazar, Allah puji, dan tidaklah suatu perbuatan dipuji oleh Allah melainkan itu adalah ibadah. Karena Allah, ibadah itu didefinisikan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam di kitab beliau Risalatul Ubudiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah, segala hal yang Allah cintai, ya, baik perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, maka itulah ibadah. Dan orang-orang yang menunaikan nazar mereka Allah puji, maka ini menunjukkan bahwasanya bernazar adalah ibadah. Ya, bernazar adalah ibadah. Maka siapa saja yang bernazar untuk selain Allah, berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat ini langsung. Ya, wajul istidlalnya tadi juga ditunjukkan dalam hadis yang lain. Ya, dari hadis yang lainnya, semisal hadis Kardam. Ya. Hadis yang lain itu hadis Kardam. Ya, hadis Kardam bin Sufyan radhiyallahu anhu. Dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadrin, tentang nazar yang dia dahulu nazarkan fil jahiliyah, pada masa jahiliyah. Ya. Faqala lahu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Ali wasanin aulinu subin, apakah engkau dahulu meniatkan nazar di masa jahiliyah untuk wasan, berhala atau nusuk patung? Qala la, kata si Kardam bin Sufyan radhiyallahu anhu, enggak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa'ufi lillah, maka tunaikanlah nazarmu itu karena Allah, yaitu dia bernazar ingin menyembelih. Ya, tunaikanlah nazarmu itu untuk Allah. Ya, waja'altalahu, dan engkau jadikan nazar tersebut untuk Allah. Wanhar ala buana, nyembelihlah, silakan nazarmu itu kalau engkau ingin menyembelih di daerah yang namanya buana. Wa'awfi binadrik, tunaikan nazarmu. Umar bin Khattab dahulu pernah bernazar kepada Nabi untuk itikaf di Masjidil Haram di masa jahiliyah. Setelah masuk Islam bertanya kepada Nabi, kata Nabi, awfi binadrik, tunaikan nazarmu. Maka ini menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Kalau seorang memberikan nazar kepada selain Allah, maka dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Hai. Ya, lanjut Mas Bowo, ayat di footnote kedua. Alladzina yufuna binadri binujuri at-tayyibati asy-syar'iyyati. Wa hadza yadullu 'ala anna an-nadra ibadatun yajibu sarfuha lillahi wa ikhtisasuhu biha subhanahu wahdahu. Baik. Nah. Ma kata Syekh bin Baz mengenai ayat ini, yufuna binadri hadza madhhun lil mu'min, lil mu'minin. Maka ini adalah pujian bagi orang-orang yang beriman. Alladzina yufuna binadri, yang mereka menunaikan nazar. Menunaikan nazar at-tayyibah syar'iyah, nazar yang baik, yang syar'i. Ya, segala macam berupa ketaatan. Makanya nazar karena Allah itu, ya, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya, ada yang menyatakan kalau saya sembuh, saya akan berpuasa. Ini wajib ditunaikan. Namun dahulu nazar-nazar seperti ini dibenci, enggak diharamkan, dibenci. Ya, dibenci. Kata Nabi SAW dalam banyak hadis, innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu enggak mendatangkan kebaikan. Innama yastakhraju bihi minal bakhil. Nazar yang kayak begini, kalau saya sembuh, saya akan sedekah. Kapan dia sedekah? Kalau sembuh. Makanya kata Nabi, innama yastakhraju bihi minal bakhil. Itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang bakhil. Ya, makanya Nabi menyatakan la tandiru, janganlah kalian nazar kayak begitu. Ya. Fa inna nadra la yughni minal qadar syai'an. Karena nazar enggak bisa menyelamatkan diri dari takdir sedikit. Enggak bisa meloloskan diri dari takdir. Kata Nabi, "Inna may yastakhraju bihi minal bakhil." Nazar itu hanya dikeluarkan untuk orang dari orang-orang yang bakhil. Baik, perhatikan. Ya. Ini ada komentar bagus sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawakan hadis-hadis ini menjelaskan, ya, barakallahu fikum. Ya, kata Ibnu Taimiyah, beliau ya, rahimahullah taala menyatakan nazar yang kayak gini aja untuk Allah, ya, untuk Allah aja itu enggak boleh atau dimakruhkan. Ya, itu dimakruhkan. Gimana coba kalau untuk atau diperuntukkan untuk selain Allah? Gimana coba kalau diperuntukkan untuk selain Allah? Yang untuk Allah aja kayak begini dimakruhkan. Ya barakallahu fikum. Dimakruhkan apalagi kalau itu diperuntukkan untuk selain Allah. Nah, ini ya barakallahu fikum. Ya, ini kata Ibnu Taimiyah. Ya. Fa idza kana an-nadru la ya'ti bi khairin. Ya. Kalau nazar itu lillah, untuk Allah sekalipun enggak mendatangkan kebaikan. Fa kaifa bi nadri lil makhluq? Coba gimana kalau nazar itu diperuntukkan untuk makhluk lebih-lebih lagi? Ya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan wa annahu laisa minal asbab al jariyah lil khair. Dan nazar itu bukanlah suatu sebab yang dapat mendatangkan kebaikan. Awid dafi'ah lisyarr, atau suatu sebab yang dapat mencegah dari keburukan. Aslan sama sekali tidak. Ya? Sama sekali tidak. Wa innama yuwafiqul qadar. Dia hanya cocok dengan takdir. Baik, ya. Nah, nazar yang kayak begini aja dimakruhkan. Padahal untuk Allah, kata Ibnu Taimiyah, gimana yang bukan untuk Allah, untuk selain Allah? Naam, na'udzubillah. Baik, kemudian wa qawlihi ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu. Baik, perhatikan sisi pendalilannya nih. Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat ini. Perhatikan, wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan tidaklah sebuah nafkah yang kalian nafkahkan. Nafkah ibadah enggak? Nafkah memberi nafkah ibadah enggak? Ibadah. Ya. Memberi nafkah adalah ibadah. Fa inna Allah ya'lamu. Ya, aw nadartum min nadri min nadrin, apa yang kalian nazarkan dari nazar-nazar, maka Allah mengetahuinya. Ya. Kelazimannya adalah ketika Allah gantengkan nazar dengan nafkah, yang nafkah adalah ibadah, maka berarti nazar pun juga ibadah. Ini wajhul istidlalnya. Kalau dalam ilmu usul fikih kita berdalil, enggak cukup berdalil, tapi wajib istidlal. Konklusinya apa? Sisi pendalilannya apa? Karena enggak semua orang berdalil tepat pendalilannya. Ya. Enggak tepat semua. Mesti paham dia turun polistidlal, wajib istidlal. Dia mesti ngerti. Ya, Ahmadiyah aja sesat kafir begitu punya dalil. Orang enggak sholat punya dalil. Elingiun, kufar punya dalil. Dalilnya Al-Qur'an kata menanggung wa butur bapa hatta yaqiya qiyaqin wa wailul lil musallin. Pakai makna lugatan lagi, pakai bahasa Arab lagi. Doa maknanya apa? Hah? Apa salat maknanya doa? Doa maknanya salat. Berarti cukup doa aja itu udah salat, eling. Subhanallah. Ya. Nah, ini ya. Baik, berikutnya fa inna Allah ya'lamu. Ya. Fa inna Allah ya'lamu. Maka Allah mengetahuinya. Ini mimbabil hasr. Ini adalah anjuran dari Allah, motivasi untuk memberikan nafkah dan untuk menunaikan nazar. Karena Allah ancam. Fa inna Allah ya'lamu. Ya, ini khabar, ya. Ini khabar, fa inna Allah ya'lamu. Tapi maknanya, ini maknanya adalah perintah, ancaman. Ancaman. Ya. Jadi siapa yang tidak menunaikan nazar, Allah tahu. Siapa yang enggak mau memberikan nafkah, Allah tahu. Maka ini adalah ibadah. Ini dua wajib istidlal di sini. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Hibas di situ. Tafadhal dibaca sini, Syekh Anwar. Masakini, bukan jamak mudzakkar salim. Masakin. Ya, dia wazan mafa'il. Sigho mutazimu. Terus faida nadara wa dafa'a bi syai'in fil qabri aw li bina'ihi aw li ahdin mu'ayyanatin sara bada syirkan akbar billahi. Nah, barakallahu. Ya. Baik. Kata Syekh bin Bas mengenai ayat wa anfaqtu min nafaqatin aw najartu min nadrin fa inna Allah ya'lamu, dan nafkah apa saja yang kalian nafkahkan atau nazar apa saja yang kalian nazarkan, maka Allah mengetahuinya. Ya, jadi tadi sisi pendalilannya dari dua hal, ya, dari dua di ayat ini. Bahwasanya nazar adalah ibadah, yang pertama tadi apa? Allah menggantengkan nazar dengan memberi nafkah. Ya, memberi nafkah fisabilillah, yang itu merupakan ketaatan. Maka ini menunjukkan nazar adalah ketaatan, ibadah. Ini ya istidlal yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua di ayat fa innallaha ya'lamu, Allah mengetahuinya. Ini bab khas. Ya, bab anjuran sekaligus ancaman bagi orang yang tidak menunaikan nazar. Orang yang tidak memberikan nafkah kepada ya, orang-orang yang mesti dia berikan nafkah, maka tidaklah Allah mengancam, tidaklah Allah menganjurkan sesuatu hal, melainkan sesuatu hal tersebut dicintai oleh Allah, ya, diridhai oleh Allah, maka itulah ibadah kalau menurut definisi Ibnu Taimiyah tadi, dan ini adalah ibadah. Siapa yang bernazar untuk selain Allah, maka dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, kata Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala, ai anallaha ya'lamu nafaqatil ibad wa nudurahum, Allah mengetahui nafkah-nafkah para hamba dan nazar-nazar mereka. Wa yujazihim 'alaiha, Allah membalas mereka atas perbuatan mereka tadi, menunaikan nazar dan memberi nafkah. Ya, in kanat liwajhillah, jika ini karena wajah Allah, diharapkan karena wajah Allah. Makanya kalangan ulama ahli usul menyatakan nafkah kepada keluarga sekalipun kalau tidak diniatkan untuk ya menunaikan kewajiban, tidak diniatkan untuk beribadah pada Allah, itu tidak bernilai pahala. Walaupun secara syar'i dihukumi sah. Nah, yang bernazar juga demikian. Apalagi Nabi SAW menyatakan, innaman nadru ma bihi wajhullah. Nazar yang syar'i, yang bernilai ibadah, ialah yang dilakukan untuk mencari wajah Allah. Dalam artian untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai surga. Hai barakallahu fikum. Ya, kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, fadalla ala anna nadra ibadatun. Maka ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan nazar itu adalah ibadah. Haitsu qaranahu bin nafaqat. Ya, ketika Allah menggantengkan nazar dengan nafkah, pemberian nafkah di fisabilillah. Wa nafaqatu ibadatun, sedangkan pemberian nafkah sendiri itu di jalan Allah adalah ibadah. Idza kanat liwajhillah. Apabila itu dilakukan di jalan Allah. Ya. atau dilakukan karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Kasadaqati 'alal fuqara wal masakin, sebagaimana layaknya sedekah-sedekah yang diberikan kepada kaum fakir dan miskin. Fa idza nadhara wa tasaddaqa bi syai'in lil qabri ana, sekarang apabila seseorang bersedekah, bernazar dengan sesuatu hal yang dia peruntukkan untuk kuburan, auli binaihi, atau untuk bangunan kuburan, ya, pusara-pusara, tempat-tempat keramat, dia berikan auli alihatin muayyanatin, atau untuk sembahan tertentu, hada soro hada syirkan akbar billah, maka inilah jadilah sebagai sebuah perbuatan syirik akbar, naudzubillahi min dzalik. Ayy barakallahu fikum. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di penutup bab ini beliau membawakan hadis, hadis Aisyah. Beliau menyatakan wa fi sahih an Aisyah dalam kitab As-Sahih, yaitu Sahih Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan. Ya. Man nadara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah. Taatilah dia, taatilah nazar tersebut. Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sih. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia tunaikan nazarnya tersebut. Ini hadis ini sahih. Jelas sekali bahwasanya nazar adalah ketaatan. Jika dia berketaatan, maka dia adalah ibadah. Maka jika dia ibadah, memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik akbar. Ya, syirik akbar. Barang siapa yang menunaikan nazar untuk taat kepada Allah, maka itu dengan sholat, puasa, haji, umrah, sedekah dan yang lainnya, itikaf dan yang lainnya, fal yuti'hu, maka dia fal yuti'hu, lamnya itu lamul amr, maka perintah, maka dia mesti menunaikannya. Ya, ini lagi-lagi menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah, wajib ditunaikan. Ya, karena itu adalah hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Terkait tanggung jawab orang yang bernazar tadi. Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, jangan dia taati nazarnya tersebut. Misal dia bernazar untuk apa? Untuk bertelanjang, memutus silaturahmi, ya. Ya, bernazar untuk membunuh dan yang lainnya, ini enggak boleh ditaati. Ya, enggak boleh ditaati. Kalau ditaati ini maksiat. Ya, maka enggak boleh. Baik, barakallahu fikum. Kita langsung saja masuk ke syarahnya tadi, siapa? Baca. Nah, Syekh Anwar, ya. Baca lagi masih sedikit. Baik, kemudian kata Syekh bin Baz, wa hadza yadullu ala anna ta'ah anna ta'ati, hadis ini menunjukkan bahwasanya ketaatan yajibu lafa'u bi nudhuriha. Ya. Wajib ditunaikan. Ya. Kalau nazar yang nazar ketaatan, wajib ditunaikan nazar-nazarnya tersebut. Semisal seseorang menyatakan lillahi alayya kadza, demi Allah wajib bagi saya demikian dan demikian, berupa ketaatan. Maka dia mesti tunaikan, apakah itu sholat, puasa, sedekah dan yang lainnya. Ya, amal ma'asi fala yajuzu al-wafa'u bi nudhuriha. Adapun maksiat dia enggak boleh mentaati ya nazarnya tersebut. Nah. Baik, sudah selesai bab ini, kita masuk ke bab berikutnya. Cepat ya. Alhamdulillah. Hah? Masailnya. Mana? Oh iya, fihi masailun. Ada kesimpulan ini. Ada beberapa poin yang menjadi pelajaran. Yang pertama kata Syekh, wujubul wafa bin nazar. Wajibnya mentaati nazar. Ini nazar yang bukan maksiat. Ini yang enggak boleh ditaati. Yang kedua, nazar pada hal-hal yang tidak kita miliki. Nah, kalau begini bukan cuma enggak boleh ditaati, tapi juga wajib bayar kafarat. Ya. Kafaratnya apa? Seperti kafarat yamin, ya. Kalau dia melanggar sumpah, ya. Berarti apa pilihannya? Membebaskan budak It'am memberikan makan 10 orang miskin, kiswah memberikan pakaiannya, memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Pakaiannya itu kayak gimana? Kata para fuqaha, pakaian yang bisa dipakai untuk sholat 10 orang miskin. Ya, pilih boleh, nggak mesti urutan pertama. Ya, makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la nadra fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yaminin. Ya, tidak boleh ada, ya tidak boleh ada nazar dalam maksiat dan dia mesti menunaikan kafarat. Kafarat itu seperti kafarat yamin, sumpah. Asalnya yang kedua, idza sabata kaunuhu ibadatan lillah. Nah, apabila telah jelas status nazar ini adalah ibadah pada Allah, maka memalingkannya kepada selain Allah itu ada syirik. Yang ketiga, nazar, bahwasanya nazar maksiat, la yujuzu alwafa'u bih, tidak boleh ditunaikan. Tadi seraya mesti bayar kafarah. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Apa? Hutang. Berarti hutang. Ya, nanti hutang. Kalau dia enggak mampu juga karena dia sakit segala macam, miskin, la yakulifu Allah nafsan illa wus'aha. Iya. Iya. Pilih. Iya. Pilih, bukannya mesti semua. Ya, itu pilih. Itu yang diterangkan oleh para fuqaha. Makan sehari-hari yang mengenyangkan. Iya. Bab syirki wal isti'adzah bi ghairillah. Ini bab ini bisa selesai juga nih. Jarang-jarang satu pertemuan dua sesi ya. Dua bab ya. Biasanya di mulafos satu bab 4-5 pertemuan. Allahumma musta'an. Kalau bisa cepat ini. Baik, bab minasyirki al isti'adatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah beristi'adah kepada selain Allah. Isti'adah itu talabul aud. Ya, memohon perlindungan. Memohon perlindungan kepada suatu zat, suatu ya, sesuatu yang tidak ada yang bisa memberikan perlindungan tersebut kecuali Allah. Tapi kalau memberikan perlindungan, minta perlindungan kepada orang yang bisa melindungi itu boleh. Maka antum dikejar-kejar begal, lapor kantor polisi, polisinya enggak bakal bilang, "Wah, ini nih isti'adzah bi ghairillah." Enggak ada polisinya ngomong kayak gitu. Ya, atau antum yang kepikiran, "Aduh, lapor polisi lah." Ingat pelajaran kitab tauhid, isti'adzah. Larangan minta perlindungan pada selain Allah. Syirik dong. Syirik akbar, enggak jadi dah. Lapor, udah biarin aja. Lah gagal paham ini. Ya, yang dimaksud syirik meminta perlindungan kepada selain Allah yang konten isi permintaan perlindungan tersebut tidak ada yang mampu untuk mengabulkannya kecuali Allah. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari gangguan jin. Siapa yang coba yang mampu? Hanya Allah. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari corona. Siapa? Hanya Allah. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah dari siksa kubur, mahsyar, neraka. Hanya Allah. Kalau minta kepada selain Allah, Syekh Abdul Qadir Jalani, kepada malaikat atau yang lainnya, maka itu syirik akbar. Dan ini berlaku pada isti'anah, istighosah, isti'anah, talabul aun, istighosah, talabul gaus, minta pertolongan dikala sulit. Nah ini, kalau minta pertolongannya kepada selain Allah yang dia mampu, maka boleh. Ya, maka boleh berdasarkan ya firman Allah nanti yang akan diterangkan di sini ada enggak oleh Syekh bin Baz. Ya. Enggak ada ya? Ya. Enggak ada di sini. Ada enggak keterangan Syekh bin Baz mengecualikan? Ya, enggak ada. Atau ayat yang orang Bani Israel minta tolong pada Nabi Musa, fastaghasahu. Ya. Syad. Ada? Di sana ada ya. Oh ya, kita bacain aja. Lihat di footnote langsung bab termasuk di antara kesyirikan istiadah meminta pertolongan kepada selain Allah. Ya, taliknya itu. Dibaca Bang Ainur. Saya minta menyatakan ay minasyirkil akbar, ya, kabakiyatul ibadat, termasuk di antara syirik akbar seperti ibadah-ibadah yang lainnya, allati yang disarafaha, yang dipalingkan li ghairillah kepada selain Allah, maka itulah syirik akbar. Ya, annal isti'adata ibadatun, karena yang namanya isti'adah itu adalah ibadah, itulah ibadah. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, fasta'id billah, ya, maka minta tolonglah pada Allah. Ya, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah. Ya, innahu sami'un 'alim. Dan jika setan mengganggu engkau, kata Allah, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Mintalah perlindungan pada Allah. Allah mengajarkan kepada kita karena enggak ada yang mampu melindungi diri kita dari setan kecuali Allah. Allah juga mengajarkan kepada kita, yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jin. Ya, qad istakthar. Ini di pendalilan di ayat yang lainnya, nanti di ayat berikutnya. Itu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbun nas, Rabb manusia, Rabb, ya, waktu subuh. Di ayat yang lain, wa qur rabbi a'udzu bika min hazamati syaitan. Ucapkanlah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hamazati syaitan. Ya, dari bisikan-bisikan setan. Ammal isti'adatu bil makhluq al hayy al hadiri al qadiri. Adapun memohon perlindungan kepada makhluk yang dia masih hidup dan dia hadir, artinya dia tahu, ya, permintaan kita, pertolongan, permohonan perlindungan kepada dia. Al-Qadir, ya, yang kita yang mampu untuk mewujudkan perlindungan tersebut, fala ba'sa biha, ini enggak apa-apa. Ya, tidak terlarang. Kama taqulu li rajulin, sebagaimana Anda berkata kepada seseorang, a'udzu bika min gulamika aw ibnika, aku berlindung pada engkau dari kejahatan anakmu itu, budakmu atau putramu. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Musa yang dimintai perlindungan, permohonan oleh, ya, satu sukunya, fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi. Maka alladzi min syatihi, seorang pria pemuda dari kelompoknya, dari sukunya Bani Musa, istaghasahu, memohon pertolongan kepadanya, alladzi min aduwwihi, untuk menghadapi musuhnya. Ya, ini boleh. Kenapa? Karena Musa mampu. Mumpak Musa masih hidup dan qadir, ya, mampu, masih hidup, hadir, qadir, dia ada di situ dan mampu. Maka itu bukan kesyirikan. Ya. Ammal isti'adatu bil mayyit awil ghaibi awil hajari awil sanam fahuwa syirkun akbar. Adapun mohon perlindungan kepada mayyit, kepada sesuatu yang gaib, ya, kepada sesuatu yang gaib atau kepada batu, kepada patung, ya, maka itu adalah syirik akbar. Nauzubillah. Ya, maka itulah syirik akbar. Ya, semisal seorang memohon perlindungan kepada jin. Ya. Mohon perlindungan pada setan. Nah, ini Syekh membacakan ayatnya. Wa qala ta'ala wa qawlillahi ta'ala wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan dahulu ada sekelompok pria dari kalangan manusia, mereka meminta perlindungan kepada, ya, sekelompok pria dari kalangan jin, maka jin tersebut tidaklah, jin tersebut hanyalah menambah, ya, menambah dosa kesalahan bagi manusia. Hai, perhatikan dia, ya, jin tersebut tidaklah menambah apa-apa selain menambah dosa, menambah kesalahan, ya, atau menambah ketakutan. Ya, kita bacain lagi di sini, ya, syarahnya. Nah, Syekh Abdul Rahman, Abdul. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نزلت هذه في أناس كانوا يعوذون بسادات الجن. وكانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، فهو كان من عمل الجاهلية، والواجب صرف كل هذا لله. زادوهم الواو للجن والهاء للإنس، أي زاد الجن الإنس رهقا وهو الخوف والذعر. فلما خاف الإنسان من الجن تكبرت الجن. وقال بعض السلف الواو للإنس والهاء للجن، أي زاد الإنسان الجن رهقا، ويكون معنى الرهق الطغيان والاستكبار. رهق. ويكون معنى الرهق الطغيان والاستكبار، وكلا المعنيين حق. فإذا تعوذ الإنسان من الجن فهو تعظيم للجن، ويزداد الجن طغيانا وتكبرا، ويقابله خوف الإنس من الجن. وقد ذكرهم الله في معرض الذم، فيجب ترك فعلهم. نعم، بارك الله فيك. Ya. Nah, di sini Allah Taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Dan sekelompok pria dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada sekelompok pria dari kalangan jin. Maka sekelompok, ya, orang-orang jin tersebut hanyalah memberikan kepada manusia tadi kesalahan, ya, atau juga bisa maknanya, ya, memberikan ketakutan, ya. Tapi ini kalau di buku-buku tafsir, ya, seingat kita, ya, tafsir Al-Katsir, tafsir Al-Qurtubi, ya, ini yang dimaksud adalah perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu, ya. Wal murad makanu yaf'alun. Ini yang dimaksud adalah yang dahulu mereka lakukan orang-orang jahiliyah, yaitu ketika mereka idana zalu, ya, atau idana zala biwadin, kalau mereka singgah di suatu lembah, maka seorang jahiliyah akan mengatakan, a'udzu bisayyidi hadzal wadi, aku memohon pertolongan, memohon perlindungan kepada, kalau bahasa kita, penghuni penjaga, ya. Apa? Penghuni apa penjaga? Penguasa. Penguasa. Bisa jadi hadal wadi. ya, saya berlindung kepada si penguasa lembah ini. Ya. Ini menghinakan di kalangan jin, menghinakan manusia di kalangan jin. Jinnya senang. Apalagi kalau manusia sampai misi-misi tundukin badan. Ya. Anak bagong mau lewat gitu. Padahal dia anak manusia. Nah, ini jin akan senang ya. Ya, enggak boleh minta tolong. Jin muslim gimana? Lah, kalau jin muslim enggak bakal nolong antum, dia udah punya dunia sendiri beribadah. Tapi dia nolongin kita itu jin kafir. Ya, kalaupun jin muslim, jin yang fasik. Ya, karena jin itu ada yang Nasrani, bahkan jin ada yang Mu'tazilah, ada yang Jahmiyah. Tergantung dia tinggal di mana. Kalau dia tinggal di madrasah Asy'ariyah, maka dia mentahrif. Kalau dia tinggal di daerah Ahli Sunnah, maka dia mengkafirkan pelaku kesyirikan. Ya. Ini jin di Al-Hasan gimana nih? Allah alam, ya. Kuatnya ke mana dia? Ya. Ini diceritakan ya di buku-buku salaf dulu ya. Ada jin yang ternyata Sunni, atau jin yang ternyata Sunni benci terhadap penghuni rumah yang Mu'tazili. Ya, tapi Allah alam ya, kisahnya demikian. Ya, kemudian kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, mana tadi fathat nomor berapa, nomor 2 ya, nazarat hazihi, ayat ini turun fi unasin, terkait sekelompok orang, kanu ya'uduna bi sadatil jinni, yang dahulu mereka minta perlindungan kepada para pentolan-pentolan jin, tokoh-tokohnya jin. Wa kanatil arabu fil jahiliyati, dahulu orang-orang Arab jahiliyah, dahulu orang-orang Arab jahiliyah, idza nazalu manzilan, apabila mereka singgah di suatu tempat, qalu, mereka menyatakan, na'udzu bi azizi hadzal wadi, kita berlindung kepada aziz, raja penguasa lembah ini, min sufaha'i qaumih, dari kebodohan kaumnya. Ya, wa huwa kana min amalil jahili, maka ini adalah termasuk di antara amalan jahiliyah. Ya, wal wajib sarfu kulli hadza lillah, wajib memalingkan semua ini, yaitu permohonan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang jahiliyah demikian. Ya. Makanya kata para salaf di antaranya Al-Muqatil, Muqatil beliau menyatakan kana awwalu man ta'awwada bil jin qaumun min ahlil Yaman. Dahulu yang pertama kali manusia yang pertama kali minta perlindungan kepada jin adalah suatu kaum yang ada dari negeri Yaman, min bani Hanifata, dari bani Hanifah. Dahulu enggak ada. Dahulu jin ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Ngapain minta perlindungan sama jin? Ya. Nah, mulailah waktu itu di Yaman ada orang yang minta perlindungan pada jin. Summa fasya, kemudian tersiarlah, tersebarlah. Minta perlindungan sama jin, jinnya mampu, tenarlah. Ya. Summa fasya dalik fil Arab, di Arab. Jadilah seolah-olah tradisi jahiliyah, na'udzubillah. Ya. Namun orang-orang Yaman kalau salah cepat balik. Makanya kata Muqatil, falam majal Islam. Ketika Islam datang ke Yaman, lewat siapa? Lewat siapa? Mu'ad bin Jabal. Ya. Di Yaman itu dulu banyak Yahudi Nasrani, mereka biasa main sihir. Ya, Yahudi itu biasa main sihir. Makanya di kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengutip sanadnya Jahmiyah. Jahm bin Sofwan belajar agama kepada Ja'ad bin Dirham. Ya, Ja'ad bin Dirham belajar kepada Bayan Ya. Bayan belajar kepada sampai kepada keponakan dari ya, Labid al-Asam. Tahu Labid al-Asam? Penyihir Nabi. Labid al-Asam Yahudi yang menyihir Nabi belajar dari Yahudi yang ada di negeri Yaman. Tayyibar kalau itu. Ah, jadi mereka udah biasa pakai sihir, pakai jin. Dan itu turun temurun dilakukan dahulu, sejak dahulu. Sejak dahulu. Itu yang dikatakan oleh Muqatil. Maka pada majal Islam, ketika Islam datang, orang-orang Yaman adu billah wa talaquhum, minta perlindungannya pada Allah, meninggalkan jin. Orang-orang Yaman itu, makanya kata Nabi, ya, apa tentang Yaman? Ya, al imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah, gitu kan? Iman itu adalah Yaman, itulah iman. Hikmah itu adalah dari Yaman. Ya, wajudu nafasa ar-Rahman kibalil Yaman, min kibalil Yaman, kan begitu? Iman itulah Yaman, hikmah itu adalah Yaman, dan aku mendapati nafas, nafas Allah yang Maha Rahman dari negeri Yaman. Masih ingat takhrijnya? Ya, aku mendapati nafas Allah yang Maha Rahman dari negeri Yaman. Antum jangan terjemahin nafas, nafas. Terus gimana? Takwil dong, kayak syair dong. Ya. Bukan nafas itu, wah syairah dong, Jahmi atau enggak, apa retrak, ah Mujassimah dong, ya nafas Allah ada di negeri Yaman. Ada ulama yang mengisbat, enggak ada. Terus gimana maknanya? Nafas di sini isim masdar dari nafasat, yunafisu tanfisan, menolong. Maka aku mendapati pertolongan Allah dari arah negeri Yaman. Itu maksudnya. Ya. Makanya kata Ibnu Taimiyah, ahlul Yaman mereka lah orang-orang yang memerangi kaum murtadin. Ya barakallahu fikum. Terus lanjut. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian kata Syekh bin Baz, udah mana berikutnya? Fakana wal wajib sabra zaduhum, ini di ayat fazaduhum rahaqa, itu wawnya itu waw fa'il, itu waw domir zaduhum, setelah huruf dal ada huruf waw, wawnya itu domir bi mahalli raf'in fa'il dari zadu. Ya, itu wawnya itu jin, makanya kalau diartikan fazaduhum, maka mereka jin, hanya menambahkan hum, haknya itu domir ha, karena mim alamatul jamak, domir adalah hak bukan hum. Ya, yang haknya itu pada hum itu manusia atau apa? Lil ins. Maka maknanya apa? Ai zadal jinnu al insa rahaqa. Maka jin mereka hanya memberikan kepada manusia rahaqa. Apa rahaqa? Wahwal khauf wa za'ru. Khauf, ketakutan. Za'ar sama maknanya ketakutan juga, kekhawatiran. Falamma khafal insanu minal jinni, maka ketika manusia sudah takut sama jin, takabbarat al jinnu. Ah, jinnya semakin sombong. Ya, jinnya semakin sombong. Semakin sombong jinnya. Saya barakallahu fikum. Jinnya semakin sombong. Ya, semakin senang dia. Ya. Dan tidak ada yang namanya jin mau menolong manusia. Itu hanya pada Nabi Sulaiman. Ya, enggak ada. Tidak ada, kecuali mereka mau nolong, ada permintaannya, maharnya. Dan maharnya pastilah suatu hal yang membuat manusia jadi musyrik atau membuat derajat jin jadi tinggi di depan manusia. Ya. Membuat derajat jin jadi tinggi di depan manusia. Mereka tahu Laqad karamna wa laqad karamna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam. Di daratan, di lautan, fil bahri wal bahr. Innal insana laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mereka tahu. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Maka mereka kalau manusia ya menghinakan diri di hadapan mereka, mereka sombong. Ini sifat dari jin. Wa qala ba'du salaf. Ya, sebagian salaf menyatakan ini kebalikannya. Wal alwaw pada zaduhum itu lil ins. Jadi manusia menambahkan waha itu jin, menambahkan kepada mereka itu pada jin. Ai zadal insu al jinna rahaqa. Ya. Manusia hanya menambahkan kepada jin rahaqa. Tapi rahaqa di sini bukan maknanya khauf, wadzar, bukan. Wa yakunu makna rahaqi atughyan mustikbar. Ya, sikap melampaui batas dan istikbar, sombong, angkuh. Nah. Dan makna keduanya ini haqqun, benar kata Syekh bin Bas. Fa idza ta'awwada al-insanu min al-jinni fa huwa ta'zimun lil-jinni wa yazdadu al-jinna tughyanan wa takabburan. Nah, apabila seseorang manusia minta tolong kepada jin, ya, maka itu berarti pengagungan terhadap jin. Berarti manusia tadi hanya menambahkan jin tadi tughyan, ya, kesewenang-wenangan, kesombongan. Wa yuqabilu khauful ins minal jin. Kebalikannya, man ketakutan manusia terhadap jin. Ya. Ya, maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala sering berbicara mengenai hal ini. Manusia kalau taat sama Allah, jin akan takut sama dia. Makanya jin takut ketemu Umar bin Khattab. Jin takut ketemu Umar. Jin takut, jangankan sama Umar, sama Abu Hurairah aja takut. Sama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu badannya kurus. Dia makan kalau Rasulullah makan, ahlu sufah. Kalau Rasul dapat sedekah, dia kebagian. Ada ghanimah, dia kebagian. Ahlu sufah. Kurus Abu Hurairah. Sering lapar. Jin curi di Baitul Mal. Yang ditugas yang di situ adalah yang jaga piket Abu Hurairah. Jinnya takut. Jinnya sampai beralasan, jangan-jangan ini saya buat anak saya, keluarga saya. Tolong lepasin, takut sama Abu Hurairah. Jangankan mau Umar, sama Abu Hurairah takut. Hari kedua, hari ketiga, tapi hari ketiga dia melas-melas. Dia tahu Abu Hurairah itu orang yang semangat belajar. Dia kasih hadis ke Abu Hurairah. Nah, hadis suka gitu kan. Saya sampaikan hadis padamu. Oh, apaan itu? Ayat kursi. Perlu dengar kata Abu Hurairah. Baca malam hari. Enggak akan memudaratkan manusia. Jin tersebut enggak bisa kasih mudarat sampai subuh. Abu Hurairah semangat lepas. Takut dia sama Abu Hurairah kurus. Atau jangan taunya hadis kalau Umar aja takutnya, Abu Hurairah juga. Kalau jinnya berani, takol aja dari pertama, ya enggak? Tapi kan takut dia, tolong lepas. Makanya kata Nabi SAW, ya, kata Nabi, innahu qad shadaqaka. Eh, Abu Hurairah, dia itu benar jujur sama kamu ketika ngasih tahu ilmu. Tapi kali itu aja dia benar. Yang lain dusta. Makanya Nabi sifati dengan sigo mubalaghah. Wa huwa kadzub. Sigo mubalaghah dari kadzib. Kadzub. Dia sangat pendusta, pendusta besar. Ta'lam man tukhatib ya Abu Hurairah? Kamu tahu enggak wahai Abu Hurairah kepada siapa kamu bicara kemarin itu? Kata Abu Hurairah, "Qala la." Enggak tahu. Kata Nabi SAW, "Zaka syaitan." Itu setan. Itu setan, jin. Abu Hurairah takut gak? Jin yang takut gitu. Nah, kalau kita semakin takut sama jin, jin takut. Jin berani sama kita. Ya. Nah, gak boleh takut sama jin. Tapi yang buat kita gak takut sama jin itu kadar iman amal kita. Ya. Oh itu preman-preman jam 2 malam main gaplek di kuburan. Ya ikhwah, perhatikan. Mereka itu biasa. Mereka itu biasa, ya enggak? Nenek-nenek biasa lewat situ jam 2 malam. Ya biasa ya. Jam 9. Ya. Kalau orang enggak biasa, padahal rajin sholat, ngeri-ngeri sedap. Ya enggak lewat depan di kuburan. Waduh, malam mati lampu, gelap semua lagi. Ya gede ya. Pertama kesini ngeri-ngeri sedap enggak? Jujur-jujur. Lihat kuburan. Nah itu mereka itu biasa. Kalau mereka ditongolin sama jin aja, wah gitu. Kalau ngewe gundurwo, takut mereka. Takut. Tapi kalau manusia yang beriman, ya ditongolin itu gundurwo, kuntilanak, apa segala macam, takut gak? Nah, tahu itu bukan kubur, gak tahu. Dia tahu ayat Allah, itu gak ada. Kalian itu jin, gak bisa keluar. Apa namanya, kalian itu manusia mayat, gak bisa keluar, gak bisa. Kalian di sini selama-lamanya. Ya. Hatta idza ja'ahum ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Kalau kematian sudah sampai kepada seseorang, sudah mati, maka orang yang di dalam kubur mengatakan rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ya, la'alli a'malu shalihan fi ma taraktu. Gimana ayatnya? Apa? Lali amalu sholihan fi ma taraktu, supaya saya bisa beramal amal sholih yang saya enggak dahulu enggak beramal. Wa min waraihim barzakhun, namun di balik mereka itu ada dinding barzakh, nah, yang selama-lamanya mereka enggak bisa keluar. Jadi kalau orang beriman tahu ketika muncul dari kuburan terus kuntilanak sundel bolong, tahu hajin enggak mungkin saya mau balas dendam. Nah, enggak ada. Ente kalau benar lagi disiksa atau disiksa di kubur atau kuburan jadi taman-taman surga, enggak bakal bisa. Tapi ini orang yang biasa main gaplek di kuburan jam 10 malam karena biasa. Bukan karena iman. Adamul khauf, ketiadaan rasa takut terhadap jin di kuburan karena biasa. Bukan karena adanya iman. Paham gak? Mereka tongolin aja, coba di prank gitu. Hah? Di prank gitu. Munculin. Ya, sundel bolong. Lari, takut. Coba kalau orang beriman. Enggak. Di kuburan aja perincin. Ya takutnya takut tabii gitu. Merinding. Ya, biasa gitu. Tapi dia gak bakal takut yang akan memberikan... Ya, apa namanya, takut yang segitunya lah kayak orang-orang awam lari gitu kan, sering ada tuh prank lari pulang resetan lari tunggang langgung, nggak ada orang beriman kayak gitu, nggak ada. Nah yang suka main gaplek sampai jam 10 malam di kuburan itu karena biasa, nggak takutnya terhadap jin karena biasa. Orang yang beriman nggak takut terhadap jin karena iman. Ya, bisa dibedain ya. Baik. Mana lagi tadi? Waqad zakarahumullahu fi ma'ridid dam. Dan Allah menyebutkan mereka ini dalam konten celaan. Wajib tarku fi'lihi, maka wajib ditinggalkan perbuatan mereka ini. Ya, wajib ditinggalkan. Kemudian Syekh membawakan hadis terakhir. Ya, an Khawlah binti Hakim. Dari sahabiyah Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha. Qalat, dia menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qal, saya mendengar Nabi SAW bersabda, "Man nazala manzilan," siapa yang singgah di suatu tempat. Faqala, kemudian dia menyatakan, dia berucap, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung kepada kalimat Allah dari keburukan apa yang telah Dia ciptakan, yaitu makhluknya. Lam yadurruhu syai'un, maka segala sesuatu apapun tidak akan bisa memberikan mudarat bahaya untuk Dia. hatta yarhala min manzilihi dzalik, hingga dia berpindah dari tempatnya tersebut. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya. Wajhul istidlalnya di sini gimana berarti? Wajhul istidlalnya a'udzu bi kalimatillah. Aku berlindung pada kalimat Allah. Ya. Berlindung kepada kalimat Allah. Ini pertama, kalimat Allah berarti bukan makhluk. Kalau kalimat Allah adalah makhluk, berarti syirik. Maka kalimat Allah bukan makhluk. Dia adalah sifat, di antara sifat-sifat Allah. Bahkan dia di antara dua sifat. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ya, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Nah, yang kedua di sini yang jadi wajib istidlal di sini, yaitu berlindung kepada Allah. Kalimat Allah, bukan berlindung kepada selain Allah. Ya, berlindung kepada kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Maka berlindung kepada Quran ini disyariatkan. Karena Quran kalam Allah. Ya. Baik. Maka berlindung kepada Quran sama dengan berlindung kepada sifat di antara sifat-sifat Allah. Ya, dan bukan termasuk berlindung kepada makhluk. Baik, kita baca syarahnya di sini. Ya. Padahal di baca di sini ya. Siapa? Pak Anwar. Nah, Pak Anwar. Saya baca Pak Anwar. Berikutnya kata Syekh bin Baz mengenai hadis ini, yustahabbu qawlu hadza du'a 'inda nuzuli manzili. Jadi dianjurkan untuk mengucapkan doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bagi antum yang biasa zikir petang, hafal. Berarti ya, gampang ya, biasa zikir petang. Ya, inda nuzuli manzilin, ketika singgah di suatu tempat. Ya, singgah di suatu tempat. Ya dulu, maka hadis ini menunjukkan ala fadli hadhihi isti'adah. Menunjukkan akan keutamaan memohon perlindungan kepada Allah ini. Ya, karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dalik. Kalau dia mengucap kalimat tadi, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, segala sesuatu apapun tidak akan ada yang mampu memberikan mudarat bahaya kepada dia hingga dia berpindah dari tempatnya tadi. Ya, tayyib barakallahu fikum. Wa annaha min asbabil afiyati min syarril jin wal ins. Bahkan ini adalah diantara sebab-sebab keselamatan dari jin manusia, bahkan hewan yang memberikan mudarat, misalnya kalau jengking sekalipun. Salah seorang salaf, dia biasa mengucap kalimat ini ketika singgah. Suatu ketika dia singgah di suatu tempat, dia lupa ucap kalimat ini. Tersengat kala jengking Ummu Aqrab. Disengat Ummu Aqrab. Ya, tahu Ummu Aqrab kayak di mau ditaruhin. Kala jengking. Ya, bukan nama akhwat gitu. Nama kunyahnya kala jengking. apa? Ummu Iryat, bukan Ummu Akrob. Ummu Akrob apa? Ummu Iryat. Kok jadi Ummu Akrob sih? Ummu Iryat. Itu Ummu yang mana lagi tuh? Mana lagi tadi? Dia seorang salaf ini lupa mengucap kalimat ini. Disengat, akhirnya diingat. Wah, ini keutamaannya luar biasa. Wahakala idza raqibat ta'irah. Nah, demikian pula seseorang ketika dia mengendarai, bukan mengendarai ya, jika dia naik pesawat, memang antum jadi pilot ketika naik pesawat. Atau dia mengendarai mobil, awil qitar, ya, menaiki kereta api, wa nahwahu dan semisalnya, dia mengucapkan kalimat ini, a'udzu bikalimatillahi ta'ala misalnya khalaq. Ya. Ya, bahkan terdapat dalam hadis disunahkan mengulanginya 3 kali. Dan Nabi SAW apabila berdoa, beliau berdoa da'a salatan. Beliau berdoa 3 kali. Ya, terus lanjut Pak Anwar. Nah, yang dimaksud kalimat Allah itu kalimat Allah yang mulia, yang kauniyah, ya, yang la raddalah. Ya. Yang apa ini maknanya? La raddalah. Ya. Yang tiada yang mampu seorang pun membantahnya. Ya. Tiada yang seorang pun mampu membantahnya. Taib. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi was samiul alim. Enggak ada yang mampu membantahnya. Taib barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya, gantian. Sekarang sebab Pak Hadi, dah lama enggak baca Pak Hadi ini. Enggak jelas suaranya itu. Asy-syar'iyyatu al-murad bil kalimati asy-syar'iyyatu khabar dari murad asy-syar'iyyatu wa kalimatul qur'ani anna kalimatun 'azimatun syarifatun wa ja'a dalam al-qur'ani wa kullu hadha aqwal wa kullu wa kulluha wasfun laha subhanahu wasfun lahu. Baik. Sebagian salaf menyatakan yang dimaksud dengan kalimat di sini, a'udzu bikalimatillah. Yaitu kalimat Quran. Karena kalimat Quran adalah kalimat yang azimah, yang agung, yang syarifah, yang mulia. Yaitu kalamullah. Ya, semua inilah hak dan semua inilah sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus kalam Allah ini kalam kauni, ya, nafid yang mulia. Kalam Allah syar'i adalah seafdal-afdal kalam. Makanya dalam khutbatul hajah apa yang pertama kali diucapkan? Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Ya. Ya. Wa man ahsanu minallahi qila. Wa man ahsanu minallahi haditha. Lanjut. Tawassulun. Nah, dalam hadis ini boleh bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Terus ghairu makhluqin. Nah, oleh karena itulah para salaf berdalil dengan hadis ini bahwasanya kalau Allah itu bukan makhluk. Jahmiyah Mu'tazilah menyatakan makhluk. Terus ya. Maka juga berarti tidak boleh beristiadah memohon perlindungan kepada selain Allah. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya kalamullah kalam ya adalah sifatun min sifatillah, adalah sifat di antara sifat-sifat Allah. Lanjut. at-ta'awudhu. Boleh berta'awud dengan kalimatullah sebagaimana dalam hadis ini. A'udhu bi kalimatillah. Ya. Dan dia bukan makhluk. Terus lam yadurrahu. Fata'ummu kulla. Yadullu ala qadriha fa yanbaghi al-'amalu biha. Fata'awwadu wa ta'awwudu. Fata'awwudu billahi wa bi ghayri sifatihi la yajuzu bi'tisma'in wa anhu syirk. Lihat di kalimat lam yadurrahu syai'un, kata Nabi. Siapa yang mengucapkan ini, sesuatu apapun tidak ada yang dapat ya memberikan mudarat kepadanya. Sesuatu apapun syai'un. Ya, ini nakirah. Ya, nakirah kalau dalam ilmu usul fikih fi siyakin nafyi apa? Yufidul umum, umum. Maka syai'un itu apa aja? Mau kala jengking, mau manusia, mau begal, mau jin, mau gondorwo, mau setan, mau singa, lam yaduru syai'un. Sesuatu apapun gak bisa memberikan mudarat buat dia, subhanallah. Ya, makanya kalau kita baca itu bukunya Ibnu Taimiyah mengenai wali-wali, itu Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan, itu Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan kisah-kisah bagaimana para sahabat, wali-wali dari kalangan sahabat, tabi'in, yang mereka gak takut sedikit. Bahkan ya, Mu'adz bin Jabal Afan, bukan Mu'adz bin Jabal. Yaitu Saifun min Suyufillah. Man huwa? Siapa? Al-Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Beliau ditantang duel oleh panglima perang Romawi. Siapa namanya? George, kalau gak salah. Ya, panglima George. Kalau kamu benar agamamu, ayo minum ini racun. Dia udah ngucap kalimat itu. Wah, aman harus minum, tenggak. Lam yadurahu syai'un, kan begitu kan. Ternyata benar gak mati. Kaget George. Wah, benar-benar dia orang nih. Akhirnya dipindah barisan. Berada di barisan kaum muslimin. Masya Allah. Dan diwafat. Syahid. Jadi tabi'in. Belum pernah mandi junub. Belum pernah wudu. Belum pernah sholat. Belum pernah puasa. Belum pernah zikir. Syahadat aja. Beramal. Jihad. Mati syahid. Jadi tabi'in. Masya Allah. Ketemu Khalid bin Walid. Tabi'in. Jadi tabi'in. Itu asbabnya apa? Khalid. Gak takut. Lam yaduruhu syai'un. Jadi wali ya. Wali. Karomah namanya. Gak bisa didemonstrasikan. Ya, gak bisa didemonstrasikan. Kalau bisa didemonstrasikan itu sihir. Sihir. Itu bukan waliullah. Tapi wali syaitan. Nah, wali syaitan. Fadakkarahu, maka Nabi menyebutkan lam yuzuru syai'un kali hadis ini dengan nakirah fi siyakin nafyi, dalam konteks nafyun, kada lam, tidak ada yang bisa memudaratkan, dinafikan kemudaratan. Ya, fata'ummu kulla syai', makanya mencakup segala sesuatu. Ya, enggak mau apa aja, singa, manusia, kala jengking, setan, begal, enggak bisa mudaratin dia. Ini amalan ini mudah ini. Tiga kali baca ini aja, cuma kadang-kadang kita lupa emang. Lalai. Ya. Ah, rumah udah biasa ini. Siapa yang bisa jamin rumah udah biasa kita masuki aman dari segala hal yang memudaratkan? Iya enggak? Enggak ada yang bisa jamin. Adanya jin, adanya ular, adanya rampok. Enggak ada yang bisa jamin. Baik. Wa hadha yadullu ala fadliha fa yanbaghi ala amalu biha. Ini menunjukkan keutamaan kalimat ini. Maka semestinya diamalkan. Wa hada ya, kemudian wa ta'awudzu bi ghairillah wa bi ghairi sifatihi la yajuz bil ijma'. Minta tolong kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah atau kepada selain sifat-sifat Allah, ini tidak diperkenankan berdasarkan ijma', wa annahu syirku. Dan ini adalah kesyirikan. Fi masail sudah dibaca belum? Belum. Ini permasalahan itu tafsirul jin. Tafsir ayatil jin. Al-ula. Tafsir mengenai ayat surah jin. Tahu tadi tafsirnya ya? Yaitu di ayat yang ini, wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzu minal insi ya'udzu birijal minal jinni fazaduhum rahaqa. Asaliyah yang kedua, kaunuhu minasyirk. Maka status orang yang menghukum meminta perlindungan kepada jin itu adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Dan jin ini memang menyesatkan manusia dalam bab ini. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'sarul jinni qad istakthartum minal ins. Ya, pada hari ketika kami kumpulkan mereka semua, wahai sekumpulan jin, qad istakthartum minal ins, kalian telah banyak menyesatkan manusia. Nah, ini jin salah satu faktor penyebab kesesatan manusia. Asali saya ketiga istidlal ala dzalika bil hadis. Ya, itu berdalil akan hal tersebut, itu dilarangnya beristiadah kepada selain Allah dengan hadis ini. Li'annal ulama'a istadallu bihi. Afwan, beristidlal dengan hadis ini akan penetapan kalimat Allah, kalamullah bukan makhluk. Karena para ulama berdalil bahwa kalimat Allah ghairu makhluqatin, bukanlah makhluk. Di'anna isti'adah tabil makhluki syirkun. Karena kalau dianggap itu makhluk, berarti beristiadah kepada makhluk, maka itu kesyirikan. Dan tidak mungkin Nabi mengajarkan demikian. Ini mustahil. Rabi'ah yang keempat, fadilatu hadza du'a makhtisarihi. Keutamaan doa ini, walau padahal dia ringkas, simple. Al-khamisah, yang kelima, anna kawna syaih yahsulu minhu manfaatun dunyawiyatun. Maka fi syarrin aw jalbi naf'in la yadullu ala annahu laysa min asyirki. Bahwa kondisi sesuatu hal yang didapatkan manfaat duniawiyah, ya, itu tidaklah mencegah keburukan, tidak dapat mencegah keburukan atau dapat mendatangkan manfaat, dan tidaklah menunjukkan ini semua bukan kesyirikan. Saya cukup, nanti insyaallah kita lanjut lagi di bab berikutnya pekan depan insyaallah. Bab minasyirki ayyastaghitsa bi ghairillah aw yad'a ghairahu. Berdoa dan beristighosah kepada selain Allah. Ini cukup panjang sepertinya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.